dan juga al-qawwamah yang menegakkan amanah, terutama amanah terkait dengan menjaga originalitas Al-Quranul Karim di tangannya pasca wafatnya Abu Bakar, kemudian wafatnya ayahnya Umar bin Khattab, lalu dari Hafsah lah kemudian Mushaf Uthman bin Affan ini dibakukan. Nah itu semuanya dokumentasi yang disimpan oleh Al-Qawwamah, oleh Hafsah. Cuma satu hal, jadi kelebihan Hafsah ini yang menggelari dia sebagai As-Sawwamah Al-Qawwamah adalah dalam satu riwayat Malaikat Jibril ketika Rasul akan menceraikannya. Ketika Rasul akan menceraikannya, Jibril yang kemudian melarang Rasulullah SAW menceraikannya karena dia adalah As-Sawwamah Al-Qawwamah. Nah disinilah barangkali ada pesan humanisnya. Jadi Hafsah meskipun wanita surgawi juga, tapi punya sifat manusiawi yang harus dicontoh baiknya dan dijauhi buruknya tentunya. Saya mulai ceritanya dari wafatnya suaminya di satu perang. Suaminya namanya Khunais, suami Hafsah ini. Suaminya wafat ustasyid sebagai syahid dalam sebuah peperangan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu orang yang sangat hebat harismanya, kuat kepemimpinannya, tetapi juga sangat family minded, sangat perhatian sama keluarganya, perhatian sama istrinya. Saya kira sudah dengar ceritanya kalau kasus Umar dengan istrinya, segalak-galak Umar di luar, kalau sama istri dia sangat sangat santun, sama kayak suaminya ibu-ibu lah kira-kira gitu ya. Sama gak Bu? Sama, yang keras bilangnya, sama gak? Sama, bohong dosa loh. Nah, ketika melihat anaknya menjanda, masih muda pula, jadi dia menikah umur 18 tahun nih Hafsah, lalu kemudian menjanda di usia 20 tahun. Umar ini gelisah melihat kondisi anak perempuannya menjanda seperti ini. Tentunya sudah melihat Aisyah yang lebih muda dari Hafsah dan sudah menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi budayanya pada masa itu biasa menikah di usia itu. Nah, kecuali undang-undang di Indonesia kurang konsisten menetapkan usia anak-anak. Di satu pasal 16 tahun, satu pasal sekian 19 tahun, satu pasal sekian tahun gitu. Ya mungkin karena masing-masing budaya berbeda-beda ya. Yang perawannya di Jakarta biasanya gak berani nikah dini ya, yang di kota-kota besar. Tapi yang di daerah ya, tawakalnya kuat dan biasa-biasa aja sebetulnya. Nah saat itulah kemudian Hafsah yang sebetulnya tidak masalah dan dia sangat kuat imannya dan sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ini Hafsah. Saya cerita dulu soal pernikahannya, baru kemudian sebagai suwamah dan kawamahnya. Hafsah ini terus konsisten dalam puasanya, dalam menuntut ilmunya, rajin sekali menuntut ilmu. Sampai dia menuntut ilmu kedokteran juga. Ini Hafsah ini. Tersiratlah secara tegas kalau Umar ingin menikahkan Hafsah ini dengan Utsman bin Affan. Tahu dong Utsman, ganteng, parlente, kaya raya, dermawan, ya hampir komplit lah Utsman ini. Yang saat itu baru ditinggalkan almarhumah istrinya Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duda nih ceritanya nih, Utsman bin Affan. Gimana kira-kira cocok gak sama Hafsah? Qadarullah nolak Utsman bin Affan. Gak cocok. Kenapa? Ngeri sama karakter anaknya karena mirip bapaknya. Sehingga memang ada ayat khusus, teguran khusus dari keluarga Nabi SAW khusus untuk Hafsah ini. Iya, saking ketusnya, galaknya kayak bapaknya gitu. Kira-kira mewarisi karakter bapaknya ini. Melihat kondisi itu kecewa. Dan Umar itu kalau marah enggak kayak politisi, bisa nyimpen gitu sambil senyum, sambil nusuk dari belakang, enggak bisa Umar itu. Kalau politisi kan biasa gitu, oke, tapi belakangannya tiba-tiba berubah gitu ya. Tapi bukan di Indonesia yang saya ceritakan, itu di planet. Saya punya teman ini, kalau di depan saya tuh senyumnya bagus, tapi gak memasukkan saya dalam daftar 200 ustadz. Ya. Ya, kalau kita bersama tuh senyumnya bagus sekali. Ya dirjen di bawahnya juga, waduh kalau ketemu saya tuh menghargai sekali. Ya, dirjen itu menghargai sekali. Tapi saya gak dipilih jadi 200 salah satunya gitu ya. Ya. Ya, terus terang saya gak sedih, sedikit pun gak sedih, bahkan bangga gitu. Ya. Lanjut dulu. Jadi melihat seperti itu kecewalah dia. Ditawarkanlah ke Abu Bakar, sempat diisyaratkan ke Abu Bakar. Abu Bakar sendiri bingung, orang yang paling lembut hatinya di kalangan sahabat itu Abu Bakar. Gampang iba, gampang menangis. Kalau kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan wahyu. Itu Abu Bakar, sehingga digelari sebagai As-Siddiq. Orang yang sangat lembut hatinya, itu Abu Bakar. Mungkin gak ngerasa cocok juga dengan Hafsah yang karakternya rada-rada gitu. Ini humanisnya. Wah, Umar pokoknya gak ada senyumnya deh sama sekali. Tampak sekali kalau lagi marah itu. Bisa dibayangkan marahnya Umar bin Khattab kalau lagi satu jalan, di satu jalan ada jin melewat berpapasan. Ya. Beda dengan orang yang lemah jiwanya, gampang kesurupan. Jin itu kalau ngelihat Umar itu udah kabur duluan. Bahkan dewa-dewanya jin itu. Tentu masih ada setan yang lebih besar, iblis yang bisa memperdayai Umar bin Khattab sebagai manusia biasa. Tapi melihat kondisi seperti itu, para sahabat pun jadi ikut gelisah. Wah, kacau nih, kalau marah-marah gawat deh udah bawaannya gitu. Tegang semuanya. Sampai datanglah Abu Bakar diskusi soal Hafsah dan Umar ini kepada baginda Rasulullah SAW. Abu Bakar gak tahu kalau Rasul akhirnya mengalah untuk menikahi Hafsah. Tapi belum dikasih tahu ke Umar gitu. Sampai satu hari dipanggillah Umar dan diajak ngobrol. Mungkin ngopi gitu kira-kira, sambil ngopi dulu untuk menenangkan Al-Faruq ini. Abu Bakar sudah tenang karena sudah dapat bocoran. Insya Allah urusan selesai nih. Ya, dakwah akan berkembang pesat insya Allah setelah ini. Ya, syiar Islam akan berkembang karena Umar sudah mendapatkan solusi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pada kondisi saat itu masih belum tahu ada apa nih ngobrol sama Rasul. singkat cerita judul pembicaraannya, insyaallah Hafsah akan mendapatkan yang lebih bagus dari Utsman. Kagetlah. Umar pikir-pikir, siapa yang lebih bagus dari Utsman? Ya, begitu sempurna ini Utsman ini dari kalangan manusia. Tapi Rasulullah juga beri isyarat, insyaallah Utsman juga akan dapat yang lebih baik dari Hafsah. Senyumlah, ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan di tengah masyarakatnya karena karakter kepemimpinannya kuat. Jadi enggak dibiarkan masyarakatnya itu, umat itu menduga-duga, akhirnya satu sama lain jadi ribut terus nih, terutama antara cebong dengan temannya gitu. Ini karakter pemimpin yang kuat tidak membiarkan situasi seperti ini. Apa yang terjadi? Digabarkanlah. Insyaallah Utsman akan mendapatkan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam satu lagi. Sebagai pengganti Ruqayyah putri Rasulullah digantikan dengan Ummi Kulsum putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digelarilah Utsman bin Affan ini sebagai Dzunnurain. Dzunnurain artinya memiliki dua cahaya. Karena dialah yang menikahi dua orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Hafsah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagialah. Selesailah gitu. Pengen juga sih kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebetulnya. Ya, bapak-bapak pengen enggak, Pak? Pengen enggak, Pak? Pak Mustafa juga pengen saya kira itu. Insyaallah. Laki-laki ini pemberani, tapi yang di rumah itu yang menakutkan gitu. Baik. Jadi sampai di sini kisah pernikahannya, ya, antara Hafsah dengan Rasulullah. Usianya saat itu 20 tahun menikah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana kelebihannya as-sawwama al-qawwamah ini yang harus dicontoh? Kelebihannya Hafsah menggabungkan dua ibadah terbesar bulan Ramadan, yaitu siam dan Quran. Sebetulnya ada 10 amalan-amalan utama, amalan-amalan bergengsi yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan ini. Pertama, siam, puasa di siang hari. Kedua, qiyam, mendirikan salat tarawih dan tahajud di malam hari. Yang ketiga, tilawatul Quran siang dan malam. Ya, tilawatul Quran siang dan malam. Kalau siam, siang, qiyam, malam. Tilawatul Quran siam dan qiyam, siang dan malam. Dan yang keempat, yang terhebat juga adalah sedekah. Bersedekah di bulan Ramadan ini bagi Rasulullah SAW, terutama saat berjumpa dengan Jibril di bulan Ramadan ini, itu karihel mursalah. Sedekahnya Rasul di bulan Ramadan ini seperti angin yang menghembus. Jadi gampang sekali uangnya keluar dari kantongnya, uangnya keluar dari dompetnya. Kalau bahasa orang sekarang, gampang sekali transfernya gitu. Karena di bulan ini ibadah, setiap ibadah akan dibalas oleh Allah sesuai dengan ibadahnya, tetapi berkelipatan. Misalnya balasan ibadah orang sholat dibalas sesuai dengan ibadahnya, tapi berkelipatan. Begitu juga ibadah orang dalam bentuk sedekah mengeluarkan harta dibalas dengan ibadah sejenis. Hartanya gak akan berkurang, tapi berlipat. Ini bagi yang ingin merasakan keajaiban. Sama halnya misalnya Anda ingin dapat Lailatul Qadar, gampang. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar dengan semua aspek hebatnya, pokoknya tiap malam baca Quran, pasti dapat tuh salah satu malamnya. Mau rezekinya hebat, ya tiap malam sedekah, pasti salah satunya Lailatul Qadar, betul gak? Gitu. Itu pasti berkelipatan. Tidak sulit mendapatkan Lailatul Qadar itu. Enggak mesti kayak orang apa, kayak orang susah gitu. Mesti begadang dulu, kayak nungguin antara Liverpool sama Madrid gitu. Tanggal berapa itu rencananya itu? Hah? Ini Piala Champion ini. Dari sekarang udah kayaknya susah banget gitu nunggu waktu itu. Enggak. Mendapatkan Lailatul Qadar itu mudah. Pokoknya sholat setiap malam itu. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran pada malam itu. Ya kalau mau rezekinya berlipat sesuai dengan kondisi ibadahnya, ya kalau bersedekah pada malam hari itu, ya pas dapat Lailatul Qadar, ya selamat, jackpot lah kira-kira begitu. Jackpot itu kan judi, tapi kalau ini pasti, tidak gambling, tidak diundi, pasti dapat. Maka berinfak, bersedekah pagi, siang, sore, malam, tengah malam, lakukan kebaikan-kebaikan itu. Itu yang keempat. Yang kelima, apa kira-kira ibadah terhebat? Saya sudah sebutkan yang empat dulu. Apa kira-kira kalau versi Bapak Ibu semua? Yang terhebat diantaranya adalah duduk habis subuh sampai matahari terbit. Jangan pulang. Maka Anda akan dapat pahala haji dan pahala umroh. Dalam hadis Nabi SAW, tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Perfect. Karena barangkali Anda berpikir, gimana ya, kok enak banget, gampang banget sih dapat pahala haji dan umroh, enggak pakai keluar harta, ya enggak pakai banyak waktu, dan tidak lemah-lemah fisik. Kalau umroh dan haji itu kan lelah, mengeluarkan harta, menghabiskan waktu dan tenaga. Makanya Rasul bilang tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Bersyukurlah yang sejak awal Ramadan sampai hari ini enggak keluar masjid kecuali man shallal ghadat fi jama'atin thumma dzakarallaha hatta tatla thumma qa'ada fil masjid hatta tatla asy-syams thumma shalla rak'ataini. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah kemudian duduk sambil berzikir tilawatul Quran sampai matahari terbit, lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah syuruk dua rakaat, maka falahu ka'ajril hajj wal umrah tamma, tamma, tamma. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Enggak pakai wongkos, enggak banyak waktu habis terbuang, tidak pula berlelah-lelah. Ini apa namanya, sholat sunnah syuruk nantinya itu. Yang keenam apa kira-kira? Taharri Lailatul Qadar. Di antara amalan istimewa yang top di bulan Ramadan untuk kita kerjakan adalah setiap malam berjaga-jaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dari malam pertama sampai malam terakhir, tahari Lailatul Qadar. Memang digambarkan umumnya turun di 10 hari terakhir, umumnya turun di malam ganjil. Tapi Allah Maha berkehendak, kenapa merahasiakan ini? Supaya kita bangun setiap setiap malam dan melakukan ibadah-ibadah terbaik dari malam ke satu sampai ke malam terakhir. Ya, dari malam pertama sampai malam terakhir. Maka barang siapa yang melakukan ini, katakanlah ikut program akal 29.000, setiap malam 1.000 rupiah aja transfer. Transfer 1.000 rupiah, ongkosnya 2.500. Ya, sayanglah ya. Gini aja, setiap malam 29.000. Kali berapa hari itu? Ya 29 hari lah gitu. Itu aja. Insyaallah saya doain mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar gitu. Enggak berat. Gitu. Ya kalau sepelit-pelitnya enggak apa-apalah, hari pertama untuk 29 hari langsung 29.000, kemudian ongkosnya 1.500 misalnya. Lakukan saja itu. Diniatkan itu. Nah, tahari Lailatul Qadar. Jadi bersemangat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar sejak malam pertama. Itu yang keberapa? Ketujuh ya? Keenam. Yang ketujuh, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa sebanyak-banyaknya. Nih, da'watus sa'im la turaddu. Nanti lihat detailnya di ceramah saya di Instagram. Saya setiap subuh, habis subuh biasanya duduk di masjid, kemudian sholat sunnah isyrok. Saya biasanya berbagi itu. Sebelum pulang dari masjid saya di Instagram 1 menit berbagi motivasi mengawal keimanan dan ketakwaan jamaah yang mau follow. Tapi yang orang tua gak usah main Instagram lah, sudah baca Quran aja yang banyak. Ya, ini saya ingin mengawal netizen lah kira-kira, agar keimanan dan ketakwaannya senantiasa terjaga. Nah itu setiap subuh saya lakukan itu. Kalau sebelum maghrib saya mengawal. Kenapa? Saya bikin program namanya untuk di medsos, Iman, Inspirasi dan Muhasabah Ramadan. Saya buat itu untuk mengawal doa-doa kita nih, muhasabah-muhasabah kita menjelang maghrib. Sebab doanya orang berpuasa di luar Ramadan itu dikabulkan, apalagi di bulan Ramadan. Dan harus cari waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Misalnya 15 menit atau setengah jam jelang berbuka puasa. Makanya saya bikin program jam 17.30. Ya 17.30. Kalau lagi gak ada error bisa tepat waktu. Kalau lagi error dikit, kadang ada tamu gitu ya. Ya karena kita bikin channel sendiri, kadang terlambat 2 atau 3 menit gitu. Nah, tujuannya apa? Jangan sampai keluput berzikir dan berdoa, terutama jelang berbuka puasa itu. Dan zikir terbaik itu di waktu sahur. Dan bacaan terbaik adalah istighfar. Nah inilah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Zikir dan doa itu termasuk tilawatul Quran. Jadi waktu tilawatul Quran niatkan juga ini sebagai zikrullah. Saya ingin kasih motivasinya begini. Lihat, ketika Quran diturunkan melalui Jibril, jadilah malaikat Jibril penghulunya para malaikat. Ketika Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalaiqi wal bashar. Jadilah Muhammad manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dibersamai oleh Quran. Ketika umat Muhammad diturunkan kepada mereka Al-Quran, jadilah kuntum khaira ummatin. Ketika umat Muhammad dibersamai oleh Al-Quran, maka jadilah umat Muhammad SAW umat terbaik. Dan ketika Al-Quran membersamai bulan, jadilah Ramadan bulan terbaik di antara semua bulan. Jadi seluruh waktu satu bulan ini menjadi suci semua. Gara-gara apa? Dibersamai oleh Al-Quran. Dan ketika Al-Quran membersamai satu malam yang bernama Lailatul Qadar, jadilah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu harga satu malam itu ketika Al-Quran membersamai malam. Bagaimana seandainya Al-Quran diturunkan ke kalbu kita? Bagaimana jadinya di bulan Ramadan ini kalau Al-Quran membersamai hidup kita? Allahummarhamna bilquran. Maka jangan lewatkan ini, zikir dan doa seperti ini. Kemudian sudah yang ketujuh ya? Ya, sudah 8. Oke, yang ke-9 apa kira-kira? Sekarang 8, apa kira-kira? Apa kira-kira? Amalan terbaik Ramadan. Ini memang harus diingatkan di awal-awal. Ini rupanya ikut puasa kayak yang lalu-lalu, sehingga lupa skala prioritas. Ya, untunglah hadir pada hari ini, diingatkan kembali, supaya kita menjadi orang yang memang orang priority. Karena selalu berpikir skala prioritas. Misalnya iftar sha'im, ya, memberi makan orang berpuasa. Ini salah satu ibadah yang juga hebat. Jadi merugilah orang yang puasanya satu hari, pahalanya untuk satu orang. Padahal ada banyak cara. Bisa saja kita puasa sendirian tapi dapat pahala 100 orang atau 1000 orang berpuasa. Caranya bagaimana? Adalah Abdullah ibn Umar. Ini patut dicontoh Abdullah bin Umar ini. Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini setiap berbuka puasa selalu berpikir bagaimana caranya berbuka puasa dengan du'afa wal masakin dan membiayai buka puasa mereka. Beda sama kita ngumpulin orang kaya. Ya. Yang diajak makan itu-itu lagi. Dia lagi. Atau mendatangi buka puasanya orang kaya. Abdullah bin Umar tidak. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagus buat kita semua. Jadi enggak mesti dalam bentuknya seremoni, tidak. Boleh saja bisa makanan satu. Kalau dulu kan serantang dua rantang. Kalau sekarang sebox dua box lah ya. Dia sengaja itu jelang berbuka puasa itu selalu menyiapkan makanan, pokoknya harus buka bersama dengan orang-orang miskin dan orang duafa. Ini sisi-sisi humanis para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Nah, terutama kita yang bergerak di dalam dunia pengajian, dunia dakwah, ini kadang-kadang suka lupa. Buka puasanya bareng-bareng teman pengajiannya aja gitu ya. Sama rekan-rekan kerjanya saja. Padahal menjadi kebiasaan para sahabat Nabi itu orang-orang saleh, katakanlah misalnya salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, bukan juair ya. Ada yang pandai menyamak kulit hewan. Itu. Jadi dia jago itu bikin, kalau di kita kulit hewan itu buat bikin apa? Bukan, dia dari makanan dulu mulainya. Kerupuk kulit terus. Apalagi kulit-kulit itu biasa dipakai buat apa kalau masak kemasakan? Hah? Krecek. Krecek atau krecek sih? Krecek gitu ya. Sampai menjadi tas gitu kira-kira. Nah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum puasa dia rajin itu memperbanyak menyamak kulit-kulit itu. Ya seperti kita lah kira-kira. Dibikin halus, dibikin bagus untuk dijual. Dijual di bulan Ramadan, yang kemudian hasilnya untuk disedekahkan ke fakir miskin. Bentuknya bisa dalam bentuk buka bersama untuk memberi makan fakir, fakir miskin. Kalau sekarang fakir miskol, transfer pulsa berarti gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Gitu. Ini saya ini kalau ada gini tadinya nggak berniat, tapi karena ada motivasi gini saya bilang udah deh bikin kuliah telegram. Selama ini saya nggak perhatian sama medsos sebetulnya, baru belakangan dikejar-kejar sama tim. Setelah saya tahu, kemudian oke, saya mau bikin deh kuliah telegram, nanti masuk di situ. Khusus untuk politik Islam saya bikin nanti setelah Ramadan. Di bulan Ramadan ini 3 poin saja. 1 upgrade iman, 2 masuk surga sekeluarga, 3 tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Nanti kalau mau ikut silakan masuk ke telegram. Ya. Bakhtiar Nasir _ official. Bakhtiar Nasir _ official. Nah itu 3 kali sehari saya berikan kuliah. Sambil kita lihat nanti siapa yang berminat. Ini tujuan untuk mengawal umat di bulan Ramadan ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa gak direncan dari kemarin-kemarin? Memang baru sadar juga hari ini. Karena tujuan saya upgrade iman umat agar mencapai derajat takwa, supaya bahasa Indonesia, umat Islam Indonesia ini kuat, kemudian bersatu, nanti 2019 bisa pilih presiden yang beriman dan bertakwa insya Allah. Sebab itu tugas saya. Ya, tugas saya itu. Sebab begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama. Andai penduduk satu negeri itu telah beriman dan telah bertakwa, kan gitu. Telah beriman dan telah bertakwa, maka akan Allah bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tapi kalau umatnya masih muslim doang, belum naik derajat iman, mungkin statusnya masih a'rabi. Ya muslim awam ini gak bisa diajak menang, pecah mulu. Tadi alhamdulillah saya lihat banyak spanduk tadi di Cawang, religi relawan Jokowi istiqomah, banyak tadi saya lihat ya, dengan foto Pak Jokowi pakai peci gitu. Alhamdulillah saya melihat spanduknya tadi, jadi alhamdulillah saya melihat spanduk, jangan salah paham ya, bahasanya lihat baik-baik. Alhamdulillah saya melihat spanduk religi gitu. Bagus. Tapi agak kuning-kuningan gitu. Agak kuning-kuning anunya, apanya? Nuansanya. Nuansa kuning. Kuning berarti ini PKS berarti ya. Atau Demokrat ya. Hah? Saya lupa warna kuning itu warna siapa. PKS kan ada kuning-kuningnya juga kan? Takut salah paham fitnah PKS lagi, enggak. Ini supaya segar, karena orang kalau lagi puasa kelihatannya khusyuk, syirin khusyuk, rupanya belum bangun. Ini saking banyak tahajudnya semalam. Jadi saya perlu sentil-sentil dikit. Tadi juga saya baca hadis Nabi SAW. Di antaranya kalau penduduknya sudah beriman dan bertakwa, akan dikasih pemimpin yang adil. Dan kelebihan pemimpin yang adil itu saya baca dalam hadis Nabi SAW, di antara yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imamul adil was-sa'imu hatta yaftur wa da'watul mazlum. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Tadinya saya mau masuk ke saum, tapi kemudian saya merenung di hadis ini. Memang walaupun pemimpin itu banyak kerja, kalau enggak adil, memang belepotan kerjaannya. Tapi kalau pemimpin itu adil, belum lagi kerja, baru narasi. Narasinya aja terhitung doa, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak belibet gitu. Jadi cari pemimpin yang bagaimana? Supaya supaya doanya tidak tertolak. Banyak mana pengaruhnya? Doanya atau kerjanya? Kalau menurut saya sih doanya itu. Sebab kerjanya imam yang adil juga refleksi dari doanya. Maka itulah kelebihannya pemimpin yang adil itu. Kalau pemimpin adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan seseorang pada haknya, itu adil namanya. Wadu syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu doa-doanya dikabulkan. Maka kinerjanya pun, saya tuh mikirin Erdogan, dia tuh manusia biasa, sekulernya Turki luar biasa. Sampai hari ini yang mengancam nomor satu kematian Erdogan itu orang Turki sendiri. Waktu saya jumpa beliau, di manage dalam tempo 2 jam untuk bisa masuk ke ring satu, itu luar biasa. Itu sniper di atas gedung-gedung tinggi itu siap semua. Dan apa tim advance-nya itu, secret service-nya itu juga luar biasa. Dengan pekerjaan begitu banyak, bagaimana membawa negaranya kemudian tertinggi GDP-nya se-Eropa. Padahal 20 tahun yang lalu saat kita kesana, sama ke Indonesia gitu, euforia multipartainya itu kumuh, Turki itu sangat kumuh. Saya ingat 20 tahun yang lalu itu, sama ke Indonesia hari ini gitu kira-kira. Ya, kok lari ke situ, kita ngomongin apa sih barusan? Imam yang adil gitu ya. Jadi kejauhan nih sayapnya nih. Hah? Ya kita semua nyeger-nyegerin supaya jangan terlalu kayak orang puasa gitulah. Jadi walaupun waktu yang dibutuhkan itu 5 tahun, tetapi ada progres yang sangat besar. 20 tahun yang lalu saya mau cerita, Turki itu mengemis supaya diterima jadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa nolak. Sekarang bahkan ekonomi Jerman pun tergantung pada 5 juta orang Turki yang menguasai ekonomi di Jerman. Dan Jerman beberapa produk alat-alat beratnya itu sudah maklon di Turki. Dan alat-alat berkat Turki itu sebetulnya sudah kualitasnya sama dengan Jerman, sama kayak elektroniknya Jepang yang kemudian diambil alih teknologinya oleh Korea dan Cina. Nah, alat-alat berat itu, persenjataan Turki juga kuat. Karena Jerman kalah di Perang Dunia Kedua, maka aturan mainnya, karena dia bukan sekutu Inggris, maka dia tidak boleh buat senjata berat. Nah di sini Turki improvisasi. Itu kalau pemimpinnya adil. Nah diantaranya juga, ibu-ibu sekalian, masuk ke Ramadan lagi. So kalau saya ajak ngomongin Ramadan, lemes lagi. Ini ada salah paham ini. Harusnya kalau diajak ngomongin Ramadan mestinya berapi-api, karena jihad di bulan Ramadan ini luar biasa. Ada Badar, ada Fathu Makkah. Ya, jihad di sini. Nah, saya tadi membicarakan yang keberapa? Yang ke-8. Ya. Yang ke-8 apa itu? Memberi makan iftar kepada orang miskin. Rugi. Kalau setiap hari buka puasanya sendirian, coba. Ini ada tips. Beli kurma, katakanlah kurmanya sukari. Blender sama susu. Susu yang plain. Ya, tinggal atur sendiri kekentalannya. Kalau bisa bikin alatnya sendirilah, yang cetak gelasnya itu. Ya, bikin sendiri di rumah. Pokoknya 7, lalu simpen di freezer. Ya, untuk dibagikan saat pakai tangan sendiri gitu. Kira-kira ini zaman sekarang. Itu kalau diminum waktu sahur 1 gelas. Jadi perbandingannya kira-kira 1 liter susu. Masa mesti diajarin juga sih? 1 liter susu plain misalnya gitu ya, dengan katakanlah 10 butir kurma. Sebab kalau terlalu banyak, terlalu kental, nanti terlalu manis, lidah orang Indonesia tidak terbiasa. Ya, nah, itu kemudian memenuhi itu unsur energi dia buat hari ini. Itu sahur cukup minum itu saja itu, insya Allah energi sampai buka puasa itu bertahan itu, nggak berasa ini. Ya lapar, hausnya nggak berasa. Nah kalau itu kita bagikan murah kan? Nah ibu-ibu ini mau kreatif, cobalah kreatif bagaimana caranya setiap hari dapat pahala puasa minimal 100 orang karena membagikan 100 jus misalnya. Iya, 100 jus. Kalau mau lebih kreatif lagi, ya udah bayar aja, gaji aja 10 orang suruh kerja selama Ramadan khusus untuk menuai pahala untuk ibu. Jadi bisa menggaji orang sampai lebaran yang tidak punya pekerjaan, tetapi juga kemudian 5 orang tukang produksi, 5 orang bagian delivery gitu. Cukup produksi dan deliverynya saja. Dari sekeliling cari orang-orang miskin di dekat-dekat sekitar kita misalnya. Ini cara cerdas orang-orang yang ingin cerdas ini. Kemudian yang kesembilan, apa kira-kira? Coba ingat-ingat. Ayo. Ayo saya pancing-pancing. Apa ibadah istimewa? Ya, sebetulnya 7 pertama sudah sangat istimewa, tapi supaya tambah lagi. Apa kira-kira yang bagus dilakukan di bulan suci Ramadan? Ada pengkhususan zikir di sepertiga akhir malam, membaca istighfar. Ya. Baca itu khusus itu. Sebetulnya sudah masuk dalam kategori doa-doa tadi, tetapi saya khususkan yang satu ini. Wabil asharihum yastaghfirun, ini ada tekanannya sendiri. Nah, yang terakhir, perbanyaklah taubat, sebab orang yang paling merugi di bulan Ramadan adalah orang yang ditinggalkan Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, nih, orang yang akan menyesal nanti di kuburan nanti adalah orang yang meninggal dunianya belum mendapatkan, tidak dikabulkan wa taubatan qoblal maut, itu orang yang paling menyesal. Tapi ada orang yang paling menjerit nanti di kuburan. Orang yang paling menjerit menyesal di kuburan nanti adalah orang yang di bulan penuh pertaubatan ini, bulan di mana doa-doa dikabulkan, tobat-tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Ramadan berlalu dan dia belum mendapatkan ampunan lalu meninggal di luar Ramadan, ini akan paling menjerit menyesali Ramadannya. Kenapa di bulan penuh ampunan ini dia tidak konsen untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali kepada Hafsah. Cerita Hafsah lagi di bulan Ramadan. Jadi metodologi saya kan tentang sawamah, bagaimana menjadi orang yang menegakkan saum. Menegakkan saum itu diantaranya adalah melakukan 10 prioritas ibadah tadi. Ya, yang tadinya asal-asalan mengalir aja puasanya, sekarang sudah tahu tuh. Coba sebutkan satu. Satu, siam. Dua, qiyam. Tiga, tilawatul Quran. Empat, apa? Sedekah. Lima, ya, zikir usai subuh, ya. Enam, ya, menanti mencari malam Lailatul Qadar, tahari Lailatul Qadar. Tujuh, iya, berdoa sebelum, memperbanyak zikir dan doa, ya. 8, memberi makan orang berbuka dan sahur. 9, istighfar di sepertiga akhir malam. 10, memperbanyak taubat. Nah, ini sawam. kira-kira Hafsah bintu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, dan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia mendapatkan keistimewaan dengan sekian barangkali keburukan kepribadiannya? Ya karena dua dia punya kelebihan. Yang pertama adalah sawamah. Yang kedua qawamah. Nah, ini jalan surga perempuan. Walaupun Anda istri yang menyebalkan. Istri menjengkelkan gitu. Kalau Anda punya dua ini, insyaallah dijamin surga dan malaikat Jibril akan bersamamu. Yang kedua adalah qawamah. Apa itu qawamah? Betul-betul amanah menjaga Quran. Ini Hafsah ini tiap hari paling banyak waktu yang dipakai untuk tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran, ya, dan mencari amalan-amalan yang belum diamalkan dari Al-Quran, sampai kemudian menjaga originalitas Al-Quran yang dari Umar bin Khattab penulisan sudah dimulai, kemudian dilanjutkan dan dijaga di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dijaga oleh Hafsah, dan ketika di pemerintahan Uthman dialah yang kemudian menyerahkannya ini. Jadilah mushaf Hafsah menjadi mushaf resmi Uthmani pada masa Uthman bin Affan. Maknanya apa kira-kira sebagai qawwamah? Jadi Hafsah ini digelari istri Nabi yang memiliki kekuatan memegang amanah. Gara-gara persoalan Quran ini. Dan dia yang paling sering menuntut ilmu. Ini Hafsah. Walaupun cemburuannya kelewatannya luar biasa. Tapi akhirnya Hafsah dicemburui oleh Aisyah. Tapi cemburu istri Nabi beda dengan ibu-ibu. Iya. Apa kata Aisyah? Hiya allati tusawimi tusawini itu. Tusawimini. Musawamah. Jadi inilah nanti nih yang akan menjadi sainganku di surga. Nah, gitu. Itu Hafsah itu. Digambarkan Aisyah yang mengatakan itu, karena Aisyah memang punya tempat sendiri di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Ya. Jadi istri Rasul itu Khadijah, yang kedua kemudian siapa? Saudah. Saudah ini umur berapa? Over 50. Jadi istri kedua Nabi umurnya berapa? Over 50 gitu. Over 50. Saudah ini. Udah tua. Kemudian baru menikahi Aisyah, baru kemudian menikahi Hafsah. Gitu. Aisyah mengatakan, "Hiyallati tusawimini fil jannah." Inilah nanti sainganku yang bisa masuk surga ini, gitu. Jadi persaingan sehat di sini. Biar bapak-bapak tahu, begitulah jiwa perempuan itu. Enggak mau tersaingi dia. Nah, Hafsah punya jalan surganya sendiri. Untuk ibu-ibu bisa contoh di bulan Ramadan ini, agar Ramadan ini menjadi jalan surganya ibu-ibu, apalagi yang lagi galau-galau. Nah, yang sedang galau, insyaallah nih bawa pesan UBN ini ke teman-teman yang lain. Ya, mungkin ada yang belum dengar jalan surga perempuan di bulan Ramadan seperti Hafsah binti Umar bin Khattab yang sawamah al-qawamah. As-sawamah al-qawamah. Nah, bapak-bapak, nasihat itu pada istrinya dan pesankan itu pula kepada anak-anak perempuannya. Apa dua kata kuncinya? As-sawamah yang menegakkan saum dan al-qawamah yang menegakkan Al-Quran. Kalau dua kekuatan ini menyatu di bulan ini, insyaallah istri-istrimu anak-anak perempuanmu akan menjadi calon-calon penghuni surga. Dan inilah jalan surga perempuan itu di bulan Ramadan ini. Ini versi panjangnya, nanti saya akan buatkan versi ringkasnya ya, supaya ibu-ibu gampang nge-share nanti. Ini jalan perempuan masuk surga di bulan Ramadan. Ada jalan-jalan lain, tapi satu dulu dikerjain ya. Nanti dikasih 10 jalan gak dikerjain semua, sama aja bohong gitu. Jadi jalani dulu yang sawama dan qawama ini, inilah jalan masuk surga. Nah, berarti semangat dong tadabur Quran setelah ini. Semangat dong. Siap masuk ke ayat dong sekarang. Itu kan tips tadi. Tipsnya aja sudah satu, hampir setengah 12 tipsnya doang ini. Ya karena bulan Ramadan, jadi ini tadaburnya istimewa lah ya. Sudah dapat banyak pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk. Supaya jangan cuma omdo. Ayo kita tadabur Quran. Baik. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat berapa? Hah? Ayat berapa? 16. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak ngaji mulutnya bau loh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata.